Lalu sing diceritane nggih napa wali kota dikongkon ngetaki sirae bareng ngoten niku nggih. Walaupun tidak sampai setingkat itu, niki wonten solusi malih kangge latihan ikhlas niku diantarane nggih. Walaupun Syekh Ibn Athaillah wonten ing kitab Hikam Malih dipun dawuhaken mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Manafa'a ora manfaati ora migunani al-qalba ing ati supaya atine iso ikhlas, supaya atine iso resik, supaya atine iso pantes kanggo usul dhateng Allah, supaya atine pantes saged tumeka dhumateng Allah. Ora ana sing manfaati apa sayun suwiji-wiji mithlu uzlatin kang madani uzlah. Uzlah melepas diri. Tapi niki namung proses lho nggih. Namung proses. Resep obat sing paling mandi kangge nambani ati niku cara sing khasiate paling jos niku namung uzlah. Sing uzlahe dibarengi yadkhulu kang mlebu. Ngoten. Yadkhulu kang mlebu apa kalbu biha kelawan uzlah. Mlebu maidana fikratin ing arena pemikiran, arena tafakur. Dan jadi saat-saat tertentu napa setahun sepisan, napa sakwulan sepisan, napa seminggu sepisan, nggih. Itu harus ada suasana khusus sing kula panjenengan terlepas dari seluruh pergaulan itu. Benar-benar terlepas untuk memberi kesempatan kalbu nurani kula panjenengan memasuki arena fikrah, arena tafakur yang sebenarnya luas sekali. Supados nuwun sewu kula panjenengan mboten kaya jaran sing dikai kacamata nika, kacamata jaran. Nalika kula jenengan nyambut gawe ngadep menungso biasa ngeten nggih. Niku lak sakjane malah terikat to nggih. Dene omahe petuk bojo apa-apa dijadwal bojo. Nggih. Bergaul karo wong dagang dijadwal karo relasine. Napa-napa mboten iso karepe dhewe. Nah, itu harus dicarikan suasana sing iso lepas sing mata batin kula panjenengan mboten terikat kalih iki batasan-batasan sing pun dialami niku. Ben iso ndelok donya niki ora ning donya niki tok ning enten alam-alam gaib liyane. Ngoten. Niku kangge pembebasan nurani. Kangge memasuki wilayah keluasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mergi napa kok harus uzlah? Kok harus uzlah niku lho, uzlah niku nggih. Jawa ngarani topo nyepi. Jadi niku mboten kok uzlah niku terus kudu golek panggonan pucuk gunung mboten. Artinya yang penting bisa melepas diri dari keterkaitan-keterkaitan sing sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dan itu harus dicari suasana seperti itu. Apa tah sedina ping pindho bar subuh karo bar maghrib. Nggih. Pokoknya pesen anak bojo wis pokoke aku lek bar salat subuh sampai jam sakmene aja diganggu gugat. Bar maghrib ya nek aku bar maghrib selama sak jam wis aja diganggu nek tamu ritek wis aja diganggu nek segelem kon ngenteni ra gelem ya wis. Harus punya keberanian begitu. Yang itu semua sebenarnya untuk semacam apa nggih? Pengendapan. Pengendapan. Mergono apa to? Mboten enten wong urip niku sing atine waras niku mboten enten. Nggih. Niki pun rumus. semua orang kecuali para nabi ya. Para nabi itu macam sejak awal jadi Allah pun diobati lho ngoten mawon kan Nabi Muhammad umur 10 tahun mawon diresiki ya nggih. Diresiki artinya watak kecenderungan untuk punya penyakit. Setiap hati manusia itu pasti punya penyakit. Benar kan? Lah mongko wong sing iso usul ketemu Allah niku kudu sing atine sehat. Yaumalayan fa'umalun walabanun illa man atallaha biqalbin salim. Ing dalem dinane anak buah bondo kuwi ora ana gunane. Ngoten. Kejaba wong sing atine selamat, atine salim kuwi iso atallah. Wong sing iso sowan sebuah ngersane Allah napa kelawan ati sing selamat. Nah, mula saking menika bagi seorang murid, murid sing kepengen wusul dateng Allah, ngobati penyakit hati ini gus wajib. Rabi dolek enek wong ajeng daftar jadi tentara mawon lagi, kudu sehat lagi. Jadi orang sehat dia iso jadi tentara. Wosok wong kelemak ngoten diluwat. Ngoten daftar dadi tentara nggih. Mboten ketompo. Ati nggih ngoten, ati niku lha mboten sehat, mboten selamat. Isih gampang kelilipan donya. Terus ada penyakit takabur, penyakit serakah, penyakit tomak, penyakit pengakuan-pengakuan. Penyakit-penyakit niku. Niku lek niku tesih ngetel. Nggih mboten pantes to dinggo sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mula lek kula panjenengan wis niat dadi murid bagi wong sing duwe karep pengen wusul dumateng Allah, maka penyakit itu harus diobati. Nah, salah satu bentuk carane ngobati nggih niku karantina. Karantina niku tegese napa? Aja oleh ojoleh melu malu rono, lalu dek loro ne loro, lopo ojo ngarep apa cangkrangan, loro cangkrangan nok malah dibu ngangin gua atus, yo malah nemen, lah itu obat yang paling mujarab kaget cangkrangan itu nopo memisahkan diri dari air dari angin, lah nggak tuh dage, sami kalau hati ini gue ijek, dua penyakit ini gue digosual teng Allah. Betul sakit. Betul semula diwang semula Allahu Akbar betul ke? Niku saja ni lah suasana sebo tak ke? Semula Allahu Akbar itu suasana arena ketuhanan. Lah kok ijek pelayon ngurusi toko, ngurusi sawah, ngurusi pasar. Ati ni ni gula. Lah awak yang ngotot gampang dilatih. Awak ni tu dilatih gampang ke? Jenengan kulinane melek sampai jam telu. Sampai lakon ini, mulai jam telu sampai sekawan dosa dinten. Ngeten masuk hari ke-41 pak kulinan melek ini kutusnya kantel. Ngeten ini sampai ngitilem gitu, buat jaget. Kadung kulino melek sampai jam telu. Mungkin kok sampai rubah malah. Sampai jam walu turu. Sampai 40 dino. Mungkin masuk ke-41 dijak melek lah wabat. Melek, awak ini tuh dilatih gampel. Saya itu, lah tapi lah hati ini gue lagi ngatai dia. Ini tadi, mulai cowok cile wes kulino disanjung, aduh ganteng eh, putaran es sopo iki, lu itu cowok cile disanjung, lalu terus dilatih gak tersanjung, dilatih orang tersanjung, lalu dia buat enak, kadung kulino. Kadung kulino ngerokok, kon ngempet rokok, ini pun gak angel. Kadung kulino gak ngerokok, jajal rokok, ya plekian. Gitu gak? Nah. Sampai kali ini, hati kulo panjenengan ini, kadung kulino col cilik bergaulnya karo makhluk. Gitu gak? Butuh apa-apa sing nyukupi bapak karo ibu. Lek repot, jaluk tulung, konco. Ini gula. Nyata apa nih, Bu? Artinya menurut ukuran akal kalau panjenengan itu kenyataan. Lah kok moro-moro iki belajar iman terus kon muni kabeh Gusti Allah. Muni tapi napa ge gampang. Biasane sing kaya duwe bapak karo mbok. Mesti pengenane sing kaya duwe aku yo langgananku. Oleh ku ikhtiar, oleh ku usaha, dodolan kaya ngene iki, oleh duit akeh iki yo pancen kangelanku lho. Wis kadung kulino ku ngoten nggih. Lah kok terus kamu ni Allah. Kabeh Allah. Rezeki Allah. Oleh pangkat Allah. Pinter Allah. Sampai kan mendem barang ini nggih. Iki pinter-pintere Allah. Ana pengaruh, pengaruh kuwi sakjane Allah sing mari lho. Lagi angel banget to mboten niku. Nah, mula saka niku kudu belajar buktekno. Belajari napa ngusilah. Ngusilah. Aku tak nekat ora kumpul sapa-sapa. Jasa. Rezeki teko ora ora. Biasane wong ngusilah niku sing paling jadi beban dhewe niku soal rezeki. Ngoten. Mergo pancen penyakit niku napa to munculnya penyakit ati. Kok sampai mboten kenal Gusti Allah. Mergo ati niku lek lara iku mboten patek kenal Allah. Sami kali meripat kula panjenengan iki lek kelilipen ngoten mawon niku ndelok napa-napa ora tak jelas. Yeah. Barang sing nyata niku ora ketok blas. Mergo napa? Kelilipen. Belen. Lah, napa ta sing maringi ati niku napa? Wa amradu utawi penyakit ati. Iku innamata kunu anging mestine ana apa penyakit ana iku min ghalabati ahkami tabi'i alaihi karena saking nglindihe pira-pira keputusan-keputusan tabiat alami alaihi ing atase kalbu niku. Krono hukum-hukum alam, hukum-hukum kebiasaan sing dikenal wiwit cilik sampai sak menten tuwee niku pancen hukum-hukum alam sing Gusti Allah gak ketok lah ngoten. Nggih. Tapi nek sampean mangan warek niku sing marai warek napa? Yen mangan sego nggih to nggih. Kulinane mung kadung ngoten cul cilik kok. Terus diomongi ora sego kuwi kok Gusti Allah. Sego kuwi sing maringi Gusti Gusti Allah. Rezeki kuwi sing maringi Gusti Allah lho. Mboten niku lagi pagas kaya dipeksa ngoten to, Pak. Maksud jenengan pun bolak ngaji bolak balik kan gitu panggah. Ici kau yang kepeksa tak lagi omongin mata ni. Ah, lah aku di pok fungsi ku, di peranku. Bosok oleh aku nyambut gawe ano ya hari gitu yang kepura enak. Jadi tu, kerana keputusan-keputusan tabii, tabiat alami, ni tu sulit untuk bisa menemukan sing hakiki. Nader, napa male? Suasana itu sudah dialami menjadi suhbah, menjadi sahabat dia sejak dulu. Sing dadi kebiasaan pakulinane pikiran niku lah. Napa? Kebalikan dari napa sing dadi kabare wahyu lah ngono ta nggih. Lah piye gak ngono? Nek aku lara sing nulungi ibu karo bapak, lek aku kendaan duit sing maringi ibu karo bapak, lek wetengku lesu sing ndulang ibu karo bapak, lek aku mudho ra duwe klambi sing nukono ibu karo bapak. Lubung sosai karep belajar iman diomongi, ibu bapakmu ki mung lantaran sing maringi Gusti Allah. Lek bertentangan to niku. Sing dadi kebiasaan itu bertentangan dengan hakikat. Dia betul. Apa-apa majalah kadung kulino ini ditinggal angel. Bucah sili ini kadung kulino. Bu, mam. Kadung kulino ngoten. Ini ngoten itu terus tengkodok kan muni. Gak muni. Bu, mam. Ini bisa raisa. Mulanya saya ngakai bucah ini lagi saya cilik tengkodok gak kerasa. Gitu ya. Termasuk saya marah yabut lah niku. termasuk sing marai muncul penyakit ati napa wa wuqufuhu ma'al muqtad. Kula panjenengan kadung kulino mendek terhadap hitung-hitungan sing biasa dilakoni. Kadung kulino ngitung papat ditambah papat wolu, kadung ngoten. Niku lek diomongi papat ditambah papat 20, ngoten niku mboten napa. Tak mboten napa tak? Lho kadung mulai sekolahan cilik TK sampai wong umum wong pasar kabeh lek ngarani papat ditambah papat 8, ya tak? Padahal enten kemungkinan papat ditambah papat 20, sakit betul. Sakit. Papat ditambah papat 20 bisa. Nih? Lho sakit apa ten? Sakit. Tapi gak ulino, ngerti lho ge. Lah kok ngoten nggih sampean jajan. Papat ditambah papat 20. Napa? Patang drum patang jerigen ditambah patang jerigen saben sak jerigen isine 2,5 liter padha karo pinten? 20 liter. Jadi lagi bener, bener apa salah kok tuh? Bener apa ge? Cuma gak kulino sama nganggep salah. Mboten kulino dadi dianggap salah. Lah mongko suasana-suasana sing ora kulino ngoten niku saking Allah Taala kese kata. Betul lho ge? Mereka kalau jenengan nek jawab kesusu. Papat ditambah papat langsung walu. Kudune mboten ngoten. Papat ditambah papat ditambah titik-titik sama dengan pasrah Gusti Allah. Kudune ngoten. Artinya bahwa empat itu adalah ilmu yang selama ini sudah kita ketahui. Bahwa wong yang buat gawe kuwi kudune kulaan, regane luwih murah, didol regane luwih larang itu boleh berarti niku ngelmu papat. Nah, terus ditambah papat napa? Ngelmu ikhtiar. Iya bisane aku iso kulaan. Iya bisane aku iso dodol. Iya bisane wong sing tak doli gelem luwih larang. Iya bisane wong sing tak tukoni gelem luwih murah. Lah iku jenenge ngelmune. Lah ngelmu iki jenenge papat. Nek dikumpul dilakoni jenenge 4 ditambah 4. Terus lakon lagi, kena dihitung ini 4 ditambah 4. Nopo, model yang sudah saya punya dan keadaan suasana yang saya alami itu saya tambahkan. Ini belum final, masih ada ditambah lagi, ditambah pitulunge Allah, ditambah bantuane Allah, ditambah ngilmune Allah sing anyar sama dengan sukses sing mungkin aku gak ngerti. Mesine ngoten lek ngitung nggih ta nggih. Nek ngoten lek stabil urip niku. Lah nek sing kulino lak mboten. 4 ditambah 4 ditambah titik-titik dijawab dhewe. Ditambah 8 sama dengan 16. Gari-gari titik-titik niku tiba isine ora 8. Titik-titik niku isine 0,8. Utawa mungkin min 10. Lho malah sama dengannya min 2 lho ya. Ya terus nanti setor kayu regane murah. Sakrek patang kibrit nek patang juta. Tak kirim ning Jeporo. Ning Jeporo payu 3 juta ping 4. 12 juta. Sama dengan berarti pinten? Ben? 8 juta, ngoten. Dilongi biaya transportasi 1 juta. Berarti isi 7 juta. Padahal itu isi ada tambahan meneh. Ditambah kemungkinan-kemungkinan ditangkep polisi. Ditambah kok ditakoi surat-surat. Ditambah terkait ditangkep. Ditambah macam-macam. Nah temenan. Krono niku mboten ketok. Kebiasaan-kebiasaan ngitung sing ora ketok niku mboten dikulinakne. Akhirnya temenan. Kirim kayu tenan. Padahal bener, tungune kayu kulaan ya 4 juta. Ana dikoleng ya bener siap nopo? 12 juta. Terkaya wis siap. Geri-geri dugi kulone Tuban dicegat polisi ditangkap sak trek trek pisan. Padahal ngetokno niku butuh dana 50 juta. Dun. Lagi min. Berarti 7 juta wae terus kokon nebus mobil 50 juta lagi. Min 43 juta lagi. Dan itu kalau tadi sering kalau panjangan buatan purun pasrah, buatan purun tawakal. Nah ini termasuk kebiasaan yang jadi penyakitnya hati. Kalau pun jadi kebiasaan, kalau panjangan kadang mutusi apa-apa berdasarkan kebiasaan itu juga tidak pernah memberi ruang bahwa di luar kebiasaan Allah masih sangat pinter untuk menciptakan sesuatu itu. Nyuwun. Termasuk penyakit hati malih. Yeniku nalika ati itu punya kecenderungan manut tenggene napa sing disenengi lan manut tenggene nafsune. Niku penyakit hati niku. Termasuk buktine napa? Lah buktine nggih sing pun kula sebutke wau. Buktine napa? Wong niku lek tangi turu gelem langsung wudu terus salat. Niku jane kok terus loyo niku lak mboten niku. Jane mundak seger. Tapi ki ngene apa nggih? Lak krungu azan. As-salatu khairum minan naum. Mergo sing azan dhewe ora salah-salah to. Jadi sing azan dhewe salah-salah dadi ape kanto-kanto. As-salatu khairum minan naum. Jadi tonggo langgar ora mundak. Tangi ini malah miso-miso lesu-lesu azan itu malah budal kerukupan ben gak turu ben gak krungu. Jadi ini apa boleh ngoten niku kok mboten patek kudu gemregah supaya ndang nandangi salat. Tapi lek krungu kabar anake bunga-bunga Pak bal-balan Pak walah ngwato-ngwato langsung di sing main di ilang ngantuke. Napa sebabe? Karena di situ ada dorongan hawa nafsu, kesenangan tanpa beban, dan ada unsur kebebasan merasa tidak diikat oleh Allah. Nah, menungsa niku paling gak seneng lek diikat-ikat. Iya enggak? Wong niku paling gak seneng lek diikat-ikat itu gak seneng. Sing marai sok-sok wong teng omah gak kerasan padahal bojone yo ayu. Niku mergo bojo sing ayu niku lek teng omah lek ngikat kenemenen. Malah gak kerasan teng omah. Golek sing kira-kira gak ngikat. Yo ayu tapi sing gak ngikat ngono lho. Lha karepe niku ngoten. Jane lek didelok bentuk tumandang ing ibadah niku mboten angel. Napa to wong? Lah namung ngoten niku salat ya ngono kuwi. Zakat ku yo ora kabeh. Zakat niku napung sak juta selawe. Ora kek. Sak juta kalau selawe lha mboten kata to. Mboten kata. Tapi kok abot ya. Mergo napa? Ora bebas. Wis karepku ya. Arep tak ono sapa-sapa lho kok dadi. Dadi ku terus dipaksa dikon ngueno fakir miskin ngono lho. Kepenaan ora nyebut gawe dikai lho dadi. Niku karena napa? Ati kok duwe penyakit menolak perintah Allah karena kadung kulino nuruti kesenengane ati, nuruti kebebasane nafsu sing pancen watak dasar nafsu itu selalu ingin bebas, lepas dari ikatan-ikatan. Lah monggo sing jenenge ibadah niku mesti terikat. Termasuk penyakit hati nggih, sing marai ati niku gadah penyakit, sing dimaksud gadah penyakit itu disebut itu. Ngeten lho nggih, dibalikan teng arep malih. Sing dimaksud penyakit ini ngeten. Mestine ati kuwi awas kena dienggo ndelok barang sing ora ketok. Ngeten mestine ngoten. Iki haram, haram lho mboten ketok. Saat ini roh lagi haram, jur orang wani lakoni. Termasuk iki lah ganjaran itu gak ketok. Jur ati mengharapkan hadire ganjaran. Ini hikmah ini sesuatu sing goib-goib itu mesti kudu kena digelok. Tapi nek ati niku lara, ati niku kena penyakit, ngoten niku mboten ketok. Ngoten lho nggih. Boten ketok. Malah ora iso syukur, gak iso sabar, gak iso istiqomah. Mergo modale wong syukur niku mergo delok nikmat. Lah kok nikmat kok kata sing ora ketok. Termasuk modal wong sabar niku tabah niku krana nemu hikmah. Lah kok hikmah niku ora ketok, mulane sing akeh wong iku ora sabar. Penyebabnya gini kuau setunggal krono kulinane nemoni perkara sing kebalikan dari hikmah itu. Nomor kali krono atine pun kadung kulino mutusi nopo-nopo sing terbiasa. Sing nomor tiga krono kulino nuruti kesenangan dan kebebasan hawa nafsu. Sing nomor sekawan penyebabnya atine kuloro ora iso ndelok barang sing ora ketok mergo kulino ndelok barang sing indrawi. Sembarang dihitung cara indra, agar indrane gak delok ya gak enak. Sampai dipersempit barang indrawi mau dipersempit malih agar gak jadi rupiah ya ora manfaat. Sampai ngoten sak niki nggih. Sembarang kalir dihitung nganggo ukuran rupiah. Pokoke gak iso jadi rupiah gak manfaat. Masih tak kudu kanca 1000 tapi melarat kabeh gak manfaat. Nur saat ini ngotot lagi. Jadi akhirnya uang ni megah, kancan karo uang miskin, uang pikir ni megah. Berapa? Uang pikir uang miskin ni rane rupiah. Ini pun, nopo penyakit hati kerana nopo ngeroso tentrem, ngeroso ayem. Nariko dewe nemok ni alam alam indrawi. Dan ini sedoyo sulit diobati. Kadung jadi kepak kulinannya kalau batin terus tidak. Kadung kulinannya lah isu tangi turun wis ngombe wedang lawegi. Gulane setengah gelas banyune sak gelas. Kadung jadi pak kulinan kok. Terus moro dhek kena penyakit kencing manis. Terus dikongkon ngindari napa nggih? Mboten angel. Angel nggih. Kadung kulinane cul cilik. Sembarang kali apa-apa sing diitung sing ketok mata. Wong pancen ya latihane ngono. Dititi-titi njaluk dhuwit, anggere le dhuwit ngalor kidul kasil sembarang kalire. Ya kok dhuwit 10.000 ngono ae wis. Sate ketekan, blok asin ketekan, permen ketekan, kerupuk ketekan. Ya numpak napa mawon kasil, pergo nyekel dhuwit lha to nggih. Lah niku akhire dadi pakulinan. Pokoke ora nganggo dhuwit ora. Padahal ya orang menunggui saja. Nah, mula saking menika kangge ngobati penyakit sing modelnya teniki. Jane nggih kata, carane kata. Di antarane ngaji ngeten iki. Nggih. Di antarane ngaji ngeten iki nang nggih ngobati niku. Kene nggih ngobati wong sing napa? Ora patero informasi-informasi kegaiban karena sering melok ngaji malah. Malah paham barang sing gaib. Mergo apa? Kaya iklan. Iya lho nggih. Asale wong iki kan mboten paham to. Bukan bahasa basi, lha ngono to nggih. Oh, apa to karepe niku? Tapi krana kulino bendina krungu. Iku sesuk ya roh. Mas yo ngaji niki nggih ngoten. Ngaji kitabe kitab hikam niku jan aneh. Upe kaya ora cocok ngoten. Tapi lepon bendino di iklan lah, waktu saya ya, enak tenang, gitu kan terus ya, gitu kan? Jadi obatnya hati ini ku saja ni buat nama ngoslah kata, termasuk ngaji kat ini obatnya hati, sering buka-buka Quran, lepon balik lek berusaha belajar sak terjemahe, terus memahami ayat-ayat Quran itu dia jadi tombolnya hati, utawa bergaul itu sing. Sing dudu pujian iki kok pembuati lima warnane maca Quran angen-angen makna niku jane dudu kok ati sumpek lek diobati kuwi waras mboten sing dimasuk lara ati diobati niku ati sing asale gak iso ndelok barang gaib ora iso yakin ning gone hukum-hukume Allah mari percaya yakin ngandu karo hukum-hukume Allah ati sing iso waras ngono kuwi obate lima niku ngoten lho sak jane. Jadi kata-kata kalau jenengan pembuati lima warnane maca Quran kan makna terus ati sumpek mergo diputus pacar. Ati sumpek mergo diputus pacare terus maca Quran yo malah lara ati. Ketepaan pacare jenenge Laila. Dan ini ayat ini ku Subhanalladzi asra bi abdihi Laila. Wah teratap lho malah ngoten lho. Mboten utawa duwe sirsiran jenenge khair, mboten. Khairiyah sebab ana khair mboten. Lha niku ana ayat kok. Kenapa? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Mboten yo matratap mboten lho. Mergo niku lek kadung seneng niku agek krungu jenenge mirip mboten apa matratap mboten. Niku saya setuju nggih. Niku mulane buat apa salah paham. Moto Quran yang ngenangan maknanya gue tau buat ini gak sumpek. Nek sumpeknya karena panjang buat itu delok hukumnya Allah jurban bisa delok. Dan itu kudu moto Quran. Kalau kalane penyakit hati mergo males gak duwe konco, maka tombone golek konco sing soleh. Mergo lek cara pinter wis pinter. Aku wis ngerti kok mas. Nek jamaah itu 70 derajat ngerti aku. Lho lak jenenge berarti wis waras to nggih sakjane. Wis waras. Tapi nyatane gak budal. Oh lek ngono penyakite karena orang duwe kanca. Lah kuwi obate golek kanca. Ngoten lho nggih. Lah ana kalane wong niku sing penyakite karena apa? Karena gampang ngambyah pikirane. Lah biasane ben gak ngambyah perlu merenung. Lah merenung sing paling tepat niku lek dalu. Lek dalu merenung ngoten lha niku zikir wengi ingkang suwe rasane ngoten. Lah termasuk napa? Mudawatu hadal marad nambani penyakit sing disebut sekawan nika wau. Niku wau penyakit global lho nggih. Penyakit global sakjane lek dicabang-cabang iso pirang-pirang. Wong sing kulina serakah ya penyakitnya penyakit serakah. Wong kok kumpulane kumpulan wong sing serakah. Sama sing sampean melarat mesti ketularan serakah. Dosa itu. Wong kok kumpulane kumpulan wong sombong. Masih sampean bodho melok katut sombong. Lha iku mergo penyakite subah niku ngancani wong sing berlawanan kalih hukum. Ngoten. Kadung kulinane kulino subuh kodok niku kan ora kodok ya angel niku jenenge wukufu ma'al mu'tad. Wong kadung kulino manut hawa nafsu kon ngempet hawa nafsu niku mboten kuat padahal awake yo gagah gedhe dhuwur. Lho niku ngempet ora rokokan jam 4 esuk sampai jam 6 sore kok gak kuat. Padahal yo ora ngangkat apa-apa. Padahal tengen kula ngriku blurur yen kula gadah kanca jenenge Jan Jemblek. Jan Jemblek itu bocah cilik murungkil cara Jawa kalane kecentet. Lho niku poso-poso niku ngarit teng jero alas, kinten-kinten iki griya kula 3 kilo jarake. Niku mikul suket rong kranjang arep mburine. Lho ngoten niku digriya jam 2 siang setengah 3 iki kan mokel karo mae mboten purun. Ngamuk-ngamuk mae iki seneng ya lek aku mlebu neraka. Lho ngoten niku. Padahal bocah cilik urungkil ngoten. Lah kula niku sing serodok gedhe sehat, anak kiai bisa ngoten. Niku dilatih poso kali abah kula niku nyolong degan. Kate langgare langgar angkring jaman kuno niku lek pecah degan teng iso langgar kan mboten ketara ngoten. Mbok bar mbok degan wis arek wis ketoke glele ngono ben gak diseneni. Lah nek kula pikir kula kok lagi guyu. Lah aku sing sehat ora ngarit. Ngempet ora ngombe degan kok ora kuat. Lah sing jenenge Jan Jemblek iku bocah cilik mrungkil penggaweane ngarit kok malah kuat poso. Niku lak krana atine sehat niku apa nggih? Yakin lek aku gak poso neraka. Niku ketok welo-welo. Berarti hatinya bisa melihat neraka. Lah kuwo atine gak iso ndelok. Mulane ora wedi blas wong ora ndelok. Ngoten lho nggih. Niku bedane wong sing ati waras ya ati lara ngoten iki. Ngoten. Mulane nggih niku kudu ditambani, wong lek kepengin iso bener-bener nanggono pengen ngibadah tenan, usul tenan ning Allah jadi murid yang menghendaki ridha Allah, maka penyakit-penyakit kebutaan hati itu harus dibersihkan. Nah, obat cara sing paling ablang, penae cara Jawa paling mandi. paling berkhasiat niku muzlah. Napa? Muzlah. Muzlah melepas diri dari pergaulan manusia, tapi jangan hanya muzlah saja. Soalnya muzlah tak niku mengkeke. Setan kudulah ini. Mau tak tinggal muzlah ini kok dia. Langganan ku melayu kabeh lah. Kok bareng muzlah gak duwe langganan. Berarti senajan awake muzlah, atine dereng iso muzlah. Niku ya penyakitnya sik kandel niku. Mboten. Mulane napa? Dengan uzlah apa toh hikmahnya? Kok obat yang paling mandi, yang paling jos niku uzlah. Sebabnya itu loh, wong niku lek uzlah secara fisik wong niku lek uzlah berarti lak mboten bergaul kali wong. Nggih. Lek ora bergaul kali wong iku berarti penyakit pergaulan hilang. Terus bukti toh minimal lek panjenengan kulino miso lek wis uzlah gak enek sing dipisui. Nggih. Cara biasane sama tukang ngampleng wong, lek wis muslah gak enek sing dikampleng. Niku minimal hikmah cara lahir. Lah, yang sing purun muslah niku fisiknya secara zahir dia terikat tidak bergaul dengan orang yang tidak patut untuk dipergauli. Minimal itu, hikmah nomor kali nek wau kan sampean duwe penyakit kulino miso, lek ngusulah gak nek sing dipisu niki dibalik. Jane sampean iku ora kulino miso. Tapi akhirnya nek wong miso sampean mesti katut miso. Lah nek ngusulah kan gak duwe kanca miso. Ngoten. Lah wis ngusulah nyepi wis gak kumpul karo wong sing biasane ngajak elek-elek ngoten niku, minimal sampean mboten kepilut pengen nglakoni elekne. Ngoten. Niku lah, napa toh? Penyakit sing muncul karena pergaulan. Kata wong bergaul niku sing gampang kena penyakit wong bergaul niku napa? Ngrasani. Nggih. Wong niku lek bergaul mesti rasa-rasan niku mesti. Mesti kok niku roh elek kono, roh elek kono. Lah beda lek gak roh blas. Sama delok TV mawon mesti ngrasani sing tampil teng TV ya. Wanita ketepan yang diwawancarai sinten, wanita yang sama gak seneng ngono, ya lah, mudah ini. Wanita ni, padahal yang menggambar loh di, bingung ni kalau wanita ni. Mungkin lah ketepan yang disenengi, yang tak bela lek gue loh, bener ngono gue, cocok gue, start main ngono loh bener. Ni gue emosi panjenengan katut bergulak karena bergaul karo TV. Iya lah, jadi pun bergulak katut apa gaya satu maknina, betul sakit. Termasuk malih mudahana niku napa lamis niku terus penting lamis niku ngapik-ngapikno awak ning ngarepe wong supaya wong sing diapiki niku iso brabol-brabol nek kei fasilitas padahal ning jero ati nyimpen petel. Jadi opo meneng-meneng jumbol palu niku jenenge lamis mudahana riya. Wong niku lek bergaul karo wong gampang riya. Dia mudah ingin mencari gambar apa mencari respon. Ya napa kabare? Kulo dhewe ngene pas ngaji teng mriku wong-wong ya napa sikape. Lha niku mergo bergaul ngoten. Jane kan ya ora perlu kok ditakon-takon ngoten. Butuh ngaji wis ngaji dirungono kono gak dirungono kono lak bari ta. Lha mboten niku saged terjadi riya mergo bergaul. Jane upama kula gak usah kepethok sing wane nun saya kula bareng ngaji teng daerah pundi sing asing ngoten nggih. Dumaturaken kula liyane dina kepethuk wong ngriku malih mesti kula terus ngertakne. Dus pundi nika tiyang-tiyang kula jene ngoten nika saged nampi napa mboten lho. Kate takok ngono bareng kula apa ngoten. Lah kok upama kula mboten usah bergaul kalih tiyang ngriku kan mboten perlu takok ngoten. Dan niku jenenge berusaha untuk sum'ah, mencari pendengaran. Terus penyakit mari wong bergaul niku tasono. Tasono niku gawe-gawe. Gawe-gawe apik supaya dapat pengalem. Sakjane asline gak ngono nang digawe ngono. biasanya ya ngomong ya biasa, bisa diwawancarai TV terus boleh boleh gawe-gawe, boleh ngomong angel itu berarti beban yang kena akeh, padahal ya ora jane. Jane mung kubuh karena didelok TV kuwi mau jane. Niku gawe-gawe, sakjane ora ngono asline. Lho bisa disoting kok malah beda lho ngoten. Iki wong biasane ngajine ya biasa lho, bisa direkam malah beda lho. Niku jenenge ketasono, gawe-gawe. Karena gue lebih nurat terlalu gawe-gawe, jenengan mulaturi rawong ini gue benggak kerasa oleh rekaman, wes ngaji biasa, bareng wes bareng kenawan. Untuk menghilangkan kesan ini rekaman. Lalu gue terus kelingan rekaman terus asumsi nopo bahwa yang mendengarkan gue sak buta, gue terus gue sak buta gue buteng utek gue udah tidak ber. Gila ya? Terus oleh gue gawe-gawe tambah nemen. Wah, aku dikumpul ngomong sambitar. Wah, ngomongnya terus kudu tak sopan-sopan no. Padahal lo ngasih ini orang Jombang, ngomongnya celam-celum yang segini iki. Biasanya gue merasa digawe-gawe gitu. Saat jamin itu ngomongnya. Nah, kalau bergaul ini loh, malah muncul sikap-sikap. Yang sikap-sikap itu sebenarnya percuma kalau itu ditampilkan di hadapan Allah. Ya, gue apa tau gawe-gawe. Di hadapan Allah aku itu yang ngomong kuwi loh. Buat tutupan apa ya apa panjang nunggu ya pak. Apa lek kowe nur saya boleh gitu contohnya gawe-gawe ini mergo ning omah bergaul karo bojo subuhi kok doan ngono pas kunut lah tinggal tinggal ngangkat tangan ora wani kok konangan kok doa gak sida ne mergo napa lek lek kunute ora ngangkat tangan kan kaya wong salah duka ngono lho gawe-gawe mergo bergaul. Dan waktu itu lihat cara disorting lagi lucu. Malaikat disorting terus ditampil kok nampilakan teng TV teng langit kiri kau. Jadi malaikat itu kau goyu kira-kira gitu lah. Kelakuan itu lah. Karman juga nenek sing nyorting roket patut gitu juga Gusti Allah kok. Rumah sana nenek sing dulu terus tinggal tinggal ngene ini kau apa? Niku lucu banget. Nenek pura nuzla. Maka dia akan tampil apa adanya. Dengan uzla dia berada dalam ruangan khusus yang tapi ada tafakur loh. Ada tafakur bahwa dia merasa berada di dalam wilayah ketuhanan. Bahwa saya ini hamba Allah, nek niku saged muncul maka akan hasil keselamatan. Dia akan selamat terhindar dari musarafati tiba ar-radiah wal akhlaqid dani'ah. Mergo non sewu akhlak perilaku manusia itu seringkali bisa tercuri oleh perilaku temannya. Sajane asale jujur, tapi karena bergaulnya karo kanca sing gak jujur, ya mek kecolongan gak ngerasa, katut gak jujur. Sajane dhek asale ya biasa-biasa, ya mangan biasa, saanoe, maksud duwite akeh ya. Lugu ning bakul dawet diprok pinggiratan ya biasa ngoten. Ning krana kancane niku wong sing elit-elit niku bisane terus dijak diprok lesean niku gengsi. Ngoten niku dhek asale gak gengsi dadi katut gengsi. Saget apa niku? Mergo napa? Jenenge akhlake kecolongan. Akhlake kecolongan. Lah nek uzlah, gak nek sing nyolong wong murni. Nah, kalau dia tampil di hadapan Allah, maka dia akan tampil apa adanya. Lek pasti ketok dosa nih, dia akan baca istighfar. Mereka gak izin mana? Udah ada orang lios, singolok me aku karena Allah tak ada dia cara komunikasi, niku gelis. Lek muzlae dibarengi tafakur. Kemudian termasuk hikmah sing bangsa lahir sebangsa batin. Hikmah sing bangsa batin niku kan hikmah lahir nggih. Lek gelem uzla ora gampang ngrasani, gak gampang misuh, gak niku cara lahir. Lah cara batin nggih ngoten. Nalika piyambake uzla niku mboten gampang enek rasa rumangsa sing rena-rena. Mboten enten harapan-harapan sing tumuju dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten enten semangat untuk mencari-cari persoalan. Mergo dhewean kok. Lha nek piye sampean jajal ningali TV wonten mawon. Mereka berdelok TV lah golek kanca. Kowe mang delok berita jam 7 lho gak takon ngoten. Mengko iya aku ndelok lho piye anu. Ora pancen tokoh sing sitok kurang ajar cangkeme clamclum anu-anu. Lha ge gara-gara delok TV iki lho. Jenengan duwe omongan lak dadi elek. Gak rasa lah sing sitok ya katet ta muni. Iya pancen wong kowe jan. Jaluk di ketok lambene. Ya terus malah metu ngono niku lha apa? Mergo bergaul. Semantun kita tangane batal ge lebih tumaknina wong niku lek gelem muslah. Minimal cara wis kadung muslah kan. Cara wiridan arep maca tahlil ping 100 iso tutup ping 100. Terus atine niku saged berat berusaha untuk mengendap bener-bener bisa napa cara sakniki introspeksi ge. Bisa mengaca diri sendiri aku iki posisiku ning ndi karo Gusti Allah aku diparingi apa dosaku sak pira ngamalku sak pira muhasabah niku saged muraqabah saged muraqabah niku apa mengawasi diri sendiri niku saged lek burun muslah ngoten mula saking menika wonten dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah menika dipun saranaken ngoten dipun saranaken niku wau didhawuhi terus mundi tidak ada yang lebih manfaat untuk pengobatan hati yang melebihi apa uzlah bersama tafakur. Menurut kula pancen jenenge wong bergaul niku mboten enten kok bergaul niku murni niku. Wonten setunggalipun wali badal, terus wali badal niku wali sing pun pancen pun mboten enten sing dirasa kecuali namung Allah. Niku ditangkep titian. Enten seorang ulama niku kepanggih wali badal, ajeng ulama niki matur dumateng wali badal niku wau. Mbah, Mbah wali dalane supados tiang niku saged sejati saged sak estu-estu wusul dumateng Allah. Niku carane dos pundi? Mbah wali jawab, wali badale jawab, la tanzur ilal khalqi fa inna nadzara ilaihim dulmatun. Ya aja delok makhluk. Lek kowe jek nyawang makhluk, delok makhluk ya kaling-kalingan, peteng kowe. Deloken Gusti Allah tok. Liyane Gusti Allah aja mbok delok, tapi aja direken. Mergo ngereken liyane Gusti Allah kuwi dadekne petenge ati. Sing kiai niku jek nekat malih. Dados pundi, Mbah? Labu dali minhu. Napa ge saged boten delok makhluk wong kula niki kiai. Kula niki kiai napa ge saged boten delok makhluk. Nggih padha delok mawon. Terus dados pundi, Mbah, carane? Mbah wali dawuh fala tasma' kalamahu fa inna kalamahu puswatu qalbi. Lah nek kepeksa kowe delok pancen ora iso menghindar pancen kudu delok makhluk ya. Minimal kowe aja ngrungokno omongane wong-wong kuwi. Mbah wong kuwi ngelem apa maido ora sabar ngrungokno. Mergo lek kowe ngrungokno omongane wong kuwi atimu dadi atos. Nek pas wonge ngelem kowe mongkok, nek pas wonge maido kowe jengkel. Lha dhewe wis ora usah. Ya delok wong tapi aja ngrungokno omongane. Terus sing kiai niku nekat mari, lha dos pundi, Mbak? Wong mesti du ngomong dhewe-dhewe niku, Mbak. Jane kula nggih mboten tangkep lha tapi terus dicrita dhewe-dhewe niku. Lah terus sing bilani kula nggih crito anu lho, Yi. Niku masyarakat kula kalih sampean mboten seneng lho. Mriki sampean nek ngaji teng mriku enten sing tersinggung ngeten-ngeten nyetokno cacat kula. Enten malih santri kula niku nggih mara. Anu nggih alhamdulillah iki. Niku wong nek badhe ngaos mriku niku jenengan ngaos niku badhe niku terus jamaah dus regep nggih. Walah umpungan Jumatan niku sak bedokan niku angsal 500.000 nggih. Wah, terus kula nggih mongkok. Lah mesti krungu niku yo dus pundi Mbah ngoten niku. Nek sampeyan mboten ngrungokne omongan mung niku dosa wae nggih ngomong dhewe-dhewe. Jawabe nggih, qala falatu amilhum wa inna muamalatahum khusranun wa wahsatun wa hasratun. Ya lek panjen kulino ngrungokne ya ya wis gak apa-apa dirungokne, tapi aja bergaul. Ora usah berhubungan nyambut gawe petung karo makhluk. Upama kowe butuh mangan ya ora usah njaluk makhluk. Upama kowe butuh tulung apa-apa aja njaluk tulung makhluk. Wis pokoke ora atik nyambut gawe karo makhluk. Mergo nyambut gawe karo makhluk iku mesti rugi. Upama batine niku gresah, upama ora gresah nelongso. Mergo wis oleh bati kurang akeh lak nelongso to. Gresah mergo oleh bati sithik didhum ora akeh. Rugi mergo wong iku sing akeh ngapusi mulane wis ora usah nyambut gawe karo wong-wong. Wong kuwi terus ngrungokno wis untung, wis ora usah nyambut gawe. Terus kiai niki nekat tenan. Udah terus pundi Mbah wong kula niki senajan kiai niku nggih. Relasi niki kakak sik kula duwe toko. Nggih kudu bergaul kok kalih yang pulaan iki kedah kalih tiyang mungkin dodol nggih kedah kalih tiyang kok mboten bergaul terus niku to Mbah. Ana fa'ina azurin wala putale min muamalatihi. Kula niki di tengah-tengah masyarakat, dan saya harus bergaul, Mbah. Napa ge saged mboten bergaul blas? Ya lek panjenengan posisimu ngono ya, ya bergaul lah, tapi ya jangan terlalu berharap. Aja ngrasa anteng nalika kowe nampa pitulung saka masyarakat. Mergo lek kowe sampai ngrasa anteng nampa pitulunge masyarakat, wis bahaya kuwi. Itu kerusakan bagi batinmu. Mergo sejatine pitulung kuwi saka Allah Subhanahu wa taala. Wis bergaul-bergaul lah, dagang-dagang, tani-tani yo. Tapi lek kowe panen, aja yakin panenmu kuwi saka manungsa, tapi panenmu kuwi saka Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek iki nggih. Menawi insya Allah sakit. Niki insya Allah sakit. Bisa menikah tadi ku bawali terus jauh. Hei, guya guyu rumah sammu wis sukses. Ngomong ambek wali ini sedeni. Ya ada. Atang duru ila laifin. Watasma'u kalamal jahilin. Watu amilul batalin. Watas kunu ila lahalikin. Watu ribu antajita halawata to'ah. Wakol buka ma'agorillah azza wa jalla. Hai hata raya kunu abada. Hei, ye, sama ni laki ayi lah. Ini laki tilak ni kata. Mesti ngomong wali lah ni. Sama ni kudus bunuh apa betul mikir sama. Sama ni kudus repot. Pengen usul ni kursi Allah. Tapi sing sampean kumpuli tukang dolanan. Sing sampean rungokno omongane wong budu-budu. Sing sampean gak nyambut gawe wong sing nganggur-nganggur gak tau ibadah. Kate ati sampean seneng kumpul wong sing rusak-rusak. Lah kok sampean pengin ngibadah sing manis rasane iku dos pundi? Gak iso, hayata. Mustahil, mustahil. Gak iso kok usul iku salah gak iso. Nah, niki dudune pentinge ngus muslah. Kalau kita di kampung Semanten, moga kita tutupkan itu mas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulullah ya subhanahu wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fi na'mahu wa ika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar